Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu membaca kitab Al-Qawaidu wal-Usulul Jami'ah karya Syekh Alamah Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Barakallahu fikum. Dan malam ini kita memasuki kaidah ke-8. Qala mu'alif rahimahullah, Al-Faminatu, kaidah yang ke-8, Al-Ahkamul Usuliyatu Wal-Far'iyatu La Tatimu Illa Bi'amrain. Hukum-hukum usul dan furu' tidaklah sempurna melainkan dengan dua perkara: wujudi syurutiha, yaitu adanya syarat-syarat, warkaniha dan rukun-rukunnya, wantifa'u mawani'iha dan hilangnya mawani', perkara yang menjadi penghalang. Hukum-hukum baik yang berkaitan dengan perkara usul, perkara besar, perkara pokok, ataupun perkara furu', yaitu perkara-perkara yang kecil atau yang dibawa perkara usul. La tatimmu illa bi amrain, tidak sempurna melainkan dengan dua perkara, yaitu adanya syarat dan rukun dan hilangnya penghalang. Qala mu'alif rahimahu ta'ala, wa hadha aslun kabirun mutaridul ahkam fil usul wal furu'. Ini adalah kaidah besar yang mesti ada pada hukum-hukum baik dalam perkara usul ataupun furu'. Fa min a'zami fawaidihi katsirun min nususil wa'di bil jannah wa tahrimin nar 'alal a'mal la takfi wahdaha bi mujaradiha wa katsirun min nususil wa'id allati rattaba 'alaiha dukhulan nar atau tahrimu dukhulil jannah atau hirmani ba'dil ajnasi na'imiha falabudda min hadihin nusus min cirimai syurutiha wantifai mawani'iha. Barakallahu fikum. Di antara faedah yang sangat besar, famin a'zami fawaidihi, di antara faedah yang sangat besar, yaitu kathirum minan nusus, banyak sekali nas-nas, nususul wa'id, nususul wa'di wal bil jannah, banyak sekali nas-nas yang menyebutkan tentang janji surga, janji diberikan surga, yaitu beramal perbuatan tertentu kemudian dia mendapat balasan surga. Seperti dalam hadis disebutkan, hadis riwayat Bukhari, man jahasal jashal asira farahul jannah, barang siapa yang memberikan bekal kepada pasukan yang kesusahan, maka dia mendapatkan surga. Barakallahu fikum. Atau juga dalam hadis disebutkan, man shalla arba'an qabla dhuhri wa arba'an ba'daha harramahullahu 'alan nar. Barang siapa yang salat 4 rakaat sebelum sholat duhur, yaitu sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat duhur, arba'an atau 4 ba'daha, 4 rakaat setelahnya, haramahullahu ala nar, maka Allah mengharamkan dia masuk surga, afan, mengharamkan dia masuk neraka, maka Allah haramkan baginya masuk neraka. Barang siapa yang sholat duhur, barang siapa yang sholat sebelum sholat duhur 4 rakaat dan setelah duhur 4 rakaat, maka Allah haramkan dia masuk neraka. Nah, Syekh Imbas berkata, menyebutkan riwayat hadis ini dan takhrijnya, kata beliau, riwayat Imam Ahmad dan ahlus sunan yang 4 dengan sanad yang jayid. Nah, artinya hadisnya hadis hasan. Dan juga hadis yang lain disebutkan, rahimallahum imra'an shala arba'an qabla al-'asr, Allah merahmati seseorang yang dia tuh salat 4 rakaat sebelum asar. Nah, dan juga disebutkan di hadis riwayat yang lain tentang balasan surga atau yang semisalnya. Nah, kama qala Rasulullah SAW, barakallahu fikum. Dan juga termasuk kata beliau Syekh Imbas, hadisun jayyid, hadis yang jayyid yaitu hasan. Nah, lalu beliau jelaskan salat yang 4 rakaat sebelum asar itu adalah salat yang hukumnya mustahabah, bukan salat rawatib, bukan salat ratibah. Demikian juga pada salat duhur, salat rawatibnya adalah 4 sebelum salat duhur dan 2 rakaat setelah salat duhur. Nah, barakallahu fikum. Sahihnya pada hadis yang disebutkan di atas, Allah SWT memberikan janji kepada orang yang salat 4 rakaat sebelum atau sesudah duhur dengan balasan diharamkan masuk neraka. Atau dalam pada hadis sebelumnya riwayat Bukhari disebutkan tentang balasan bagi orang yang memberi bekal kepada pasukan yang kesusahan berupa balasan surga. Nah, qala fa min a'dhami fawaidihi katsirun min nususil wa'di bil jannah. Nah, di antara faedah terbesarnya yaitu banyak nas-nas yang memberikan janji dengan surga, wa tahrimin nar 'alal a'mal, dan pengharaman neraka atas suatu perbuatan tertentu. La takfi wahdaha, tidak cukup dengan perbuatan itu saja. Bi mujarradiha, tidak cukup hanya sebatas melakukan perbuatan itu. Nah, artinya apakah seorang itu cukup hanya sholat tadi, yang karena ada keutamaan sholat duhur 4 dan setelah, sebelum duhur 4 dan setelah 4 dia cukup hanya sholat itu, agar diharamkan neraka, ataukah apakah hanya cukup dia memberikan bekal kepada pasukan lalu dia berharap masuk surga, tidak mengamalkan perkara lain, atau bahkan mudah-mudahan dalam berbuat kesyirikan. Nah, di sini maksud dari faedah terbesarnya. Qala la takfi wahdaha bi majaridiha, tidak cukup hanya sebatas amal itu saja. Wa katsirun minan nususil wa'id allati rattaba 'alaiha dukhulan nar, dan juga sangat banyak nas-nas yang padanya terdapat ancaman, yang ancaman tersebut berkonsekuensi masuk neraka. Ancaman kepada pelaku maksiat tertentu atau dosa tertentu dengan ancaman neraka. Wa takhrimu dukhulin nar, atau berupa pengharaman masuk surga. Au hirmanu ba'di ajnasi na'imiha, atau pengharaman mendapatkan sebagian jenis kenikmatan. Fala budda fi hadhihi nusus min ijtima'i syurutiha, maka mesti pada nas-nas tadi harus terkumpul syarat-syaratnya. Wa min tifai mawani'iha, dan juga harus hilang mawani'nya, pencegahnya. Wa bihadza yahsulu jawabu ala katsirin minal iradatat min wa bihadza yahsulul jawabu an katsirin minal iradat wal iskalat. Dan dari sini atau dengan ini maka terjawablah atas kebanyakan perkara-perkara yang menjadi pertanyaan atau membingungkan. Ala nususil wa'di wal wa'id, terhadap nas-nas yang berisi janji ataupun ancaman. Wahiya kathiratun jiddan, dan nas-nas tersebut sangat banyak. 6. Fa idza qala qa'il qad rattaba syari'u dukhulal jannah 'ala ba'dil aqwal. Apabila ada seorang berkata, pensyariat telah menyebutkan akibat konsekuensi amal perbuatan tertentu dukhulal jannah, dengan masuk surga, 'ala ba'dil aqwal. 6. Pensyariat telah menyebutkan tentang konsekuensi terhadap amalan ucapan tertentu yang dia itu mendapatkan balasan surga. Nah, seperti hadis yang menyebutkan man mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Aw ba'dil a'mal allati takfi wahdaha dzalik. Atau sebagian amal yang cukup amal tersebut menjadikan seorang masuk surga. Nah, seperti hadis yang disebutkan atau hadis lainnya. Seperti Rasulullah bersabda tentang orang yang memiliki keutamaan anak perempuan, yang anak tersebut berjumlah 3 atau lebih dan seterusnya, lalu ia bersabar, nah maka balasannya adalah surga. Atau di hadis yang lain disebutkan man ibtulia bisya'in minal banati fasobaro alihinna kunna lahu hijaban minan nar. Barang siapa yang diuji dengan sesuatu karena anak-anak perempuan, lalu ia bersabar terhadap anak-anak perempuan tersebut, kunna lahu hijaban minan nar, maka mereka anak-anak perempuan tersebut menjadi penghalang baginya masuk neraka. 6. Qala fahal takfi wahdaha fi dzalik, apakah cukup hanya mengamalkan amalan itu ataukah dia mendapatkan keutamaan karena amalan itu, apakah cukup hanya itu saja? Fal jawab, jawabannya, fal jawab an hadza, jawaban tentang perkara ini, annahu yajibu alainal imanu bi jami'i nususil kitabi wa sunnah, wajib atas kita, wajib bagi kita untuk beriman terhadap semua nas Alkitab dan sunnah. Falabuda an yaqtari nabi hadal qaul wa bi hadal amali alladhi rattaba alaihi dukhulal jannati al imanu wal a'malul ukhra allati syarataha syari'u. Maka mesti dengan amal ini, yang amal tersebut menjadikan seseorang masuk, menjadikan seorang dijanjikan masuk surga, nah mesti adanya iman dan amalan-amalan yang lain yang disyaratkan oleh pensyariat. Walabudda ma'a dzalika an yantafi al-mani'u min ar-ridda, dan juga mesti hilang penghalang berupa ridda, kemurtadan, au mubtilatil a'mal, atau berupa perkara yang membatalkan amal. Nah, seperti berbuat syirik. Nah, barakallahu fikum. Nah, artinya di sana ada banyak nas yang menyebutkan keutamaan seorang itu dengan mengamalkan amalan tertentu mendapatkan keutamaan masuk surga. Nah, atau keutamaan diharamkan masuk neraka. Itu ya. Apakah hanya cukup mengamalkan itu? Jawabannya tidak cukup, namun harus dilihat perkara yang lainnya. Yaitu apa? Harus terpenuhi rukun syarat dan harus hilang penghalangnya. Nah, ketika seorang itu merasa saya akan dapat keutamaan karena sudah membekali pasukan, atau saya telah bangun masjid. Di sana Rasulullah bersabda, barang siapa yang membangun masjid maka Allah bangunkan baginya rumah di sorga. Nah, apakah dia akan mendapatkan taman ini? Jawabannya iya, kalau mengerjakan syarat rukun dan tidak ada penghalang. Kalau mengerjakan syarat rukun lainnya dan tidak ada penghalang. Nah, apa itu diantara syarat utama lainnya yang menjadi syarat pokok bagi semua amal? Diantaranya kalau dia beriman. Nah, dan tidak terkena penghalangnya, apa itu? Tidak berbuat kesyirikan. Nah, dan lain sebagainya. Nah, barakallahu fikum. Qala wa kadzalika idza qala al-qa'il, demikian juga jika ada seorang yang berkata, bertanya, qad rataballahu fi kitabihi dukhulal nar wal khuluda fiha 'alal qatli 'amdan. Allah SWT telah menyebutkan konsekuensi, disebutkan dalam Al-Qur'an konsekuensi masuk neraka dan kekal di dalamnya atas pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Nah, yaitu disebutkan dalam surat An-Nisa ya. Qala ta'ala wa man yaqtul mu'minan muta'amidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Nah, siapapun yang membunuh orang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam kekal di dalamnya, khalidan fiha. Wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'addalahu 'adzaban 'azima. Dan Allah memurkainya, melaknatnya, dan menyediakan baginya adab yang pedih. Nah, fal jawab, jawabannya, an yuqal hada min mujibati dukhul wal khulud. Jawabannya, ini amalan yang menjadikan seorang itu masuk neraka dan kekal di dalamnya. Walakin lidzalika mani', namun dalam perkara tersebut ada mani', ada penghalang. Wa huwal iman, yaitu iman. Fa innahu tawattaratil nusus, karena telah datang nas-nas yang mutawatir yang sangat banyak. Nah, tentang apa? Tentang iman itu menghalangi seseorang kekal di neraka. Artinya meskipun dia masuk neraka, kalau masih memiliki iman, maka tidak kekal, suatu ketika akan keluar. Wa ijma'a salafu an anna man kana ma'ahu imanun wa tauhidun sahihun la yukhaladu finnar. Dan juga para ulama salaf, mereka sepakat atas orang yang memiliki iman dan tauhid yang sahih, yang benar, ia tidak kekal di neraka. Wa ma asbahu dzalik minan nusus, dan lain sebagainya dari nas. Naam. Barakallahu fikum. Artinya di sana ada sang menanya yang bertanya tentang ayat yang menyebutkan bahwasanya barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, dia balasannya kekal di neraka. Nah, barakallahu fikum. Apakah diambil dohirnya dari ayat tersebut, siapapun yang itu membunuh dengan sengaja lalu dia kekal di neraka? Nah, maka jawabannya apa? Jawabannya, lihat nas-nas yang lainnya. Adakah penghalang yang menghalangi dia kekal di neraka? Nah, maka di nas yang lain ada yang menyebutkan penghalang tersebut. Di nas lain menyebutkan adanya penghalang. Di nas lain menyebutkan adanya penghalang orang yang beriman itu dari kekal di neraka. Maksudnya dia akan keluar dari neraka. Karena apa? Karena adanya iman. Nah, barakallahu fikum. Karena itu ulama berkata, di ayat tersebut Allah SWT tidak menyebutkan abadan, hanya menyebutkan kholidan, menyebutkan kekal tanpa disebutkan abadan. Berbeda dengan ayat yang lain yang ada penyebutan abadan, yaitu Allah menyebutkan kepada hak perkaranya orang-orang kafir. Naam. Innal ladzina kafaru wa dzalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqan ila tariqal jahannam khalidina fiha abadan. Khalidina fiha abada. Naam, di situ disebutkan adanya abada. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka berbuat zalim, maka Allah tidak mengampuni mereka dan tidak beri petunjuk kepada mereka, kecuali Allah berikan jalan kepada neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya abadan selamanya. Nah, di sini kata ulama, ketika menyebutkan balasan membunuh dengan sengaja, hanya disebutkan kholidan tanpa ada abadan. Berbeda dengan penyebutan orang kafir, ada tambahan abadan. Maka apa arti dari kekal di dalamnya tersebut yang disebutkan dalam surat An-Nisa tadi. Barang siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja, maka balasannya neraka Jahanam kekal di dalamnya. Nah, kata ulama maksud kekal di situ adalah tulul mukfi finar, yaitu akan tinggal lama di neraka. Artinya dia akan tinggal lama di neraka, bukan berarti kekal tidak keluar. Nah, mana dalil lainnya yang menunjukkan tidak kekal di neraka? Dalilnya sangat banyak, di antaranya apa? Hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim, dan juga hadis-hadis yang lain yang disebutkan selain Bukhari Muslim. Nah, yang menyebutkan di antaranya hadis yang menyebutkan tentang, sangat panjang hadisnya ya, tentang Rasulullah SAW meminta syafaat. Dalam hadis di akhir hadis sebutan irfa' ra'sak, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkatlah kepalamu, waqul yusma', berkatalah maka engkau didengar, wasal tu'ta, mintalah maka engkau akan diberi, wasfa' tu syafa', mintalah syafaat engkau akan diberi syafaat. Fa'akul, maka Rasulullah SAW berkata, aku berkata ummati ummati, ya Allah umatku umatku. Fayuqaluli, maka dikatakan kepada Nabi Muhammad, intalik famankana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min iman fakhrijhu minha. Pergilah, barang siapa yang di hatinya terdapat sebesar biji berupa keimanan, maka keluarkanlah ia dari neraka. Fantalaktu fa'af'alu, maka aku pergi dan aku lakukan. Fuma arji'u, lalu aku kembali. Rasulullah SAW mengulangi puji-pujian kepada Allah dan seterusnya, sampai akhirnya disebut lagi perkataan yang tadi, ya Muhammadu irfa' ra'sak wa qul yusma' wasal tu'ta wasfa' tusyafa', lalu dikatakan hal yang serupa, intalik faman kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardarin min iman fakhrijhu minan nar atau minha. Nah, seperti perkataan sebelumnya. Di riwayat yang lain disebutkan pada kali yang keempat Rasulullah SAW meminta pada kali yang keempat. Nah, maka dikatakan, ya Rabbi, beliau bersabda, ya Rabbi i'dan li fiman qala la ilaha illallah, wahai Rabbku, izinkan aku untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Qala, maka Allah menjawab, laisa dzat lak, au laisa dzaka ilaik. Nah, maka Allah berkata, hal itu bukan menjadi urusanmu. Walakin izzati wa kibriyai wa 'azamati wa jibriyai la ukhrijanna man qala la ilaha illallah. Hal itu bukan menjadi urusanmu, namun demi kemuliaanku, kebesaranku dan seterusnya, la ukhrijanna, sungguh aku akan mengeluarkan man qala la ilaha illallah, sungguh aku akan mengeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Nah, nas-nas ini, dalil-dalil ini menunjukkan tentang tidak kekalnya orang beriman di dalam neraka. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita dapatkan dalil tertentu yang menunjukkan tentang penyebutan masuk neraka, nah, maka harus dilihat dalil-dalil yang lainnya. Nah, apakah dalil-dalil yang lain ini menjadi penghalang? Apakah terpenuhi syarat rukun dan seterusnya? Nah, barakallahu fikum. Seperti disebutkan di hadis tentang bunuh diri. Nah, ya, man syariba summan atau samman faqatala nafsahu fa huwa yatahassahu fi nari jahannam mukhaladan fiha abada. Barang siapa yang meminum racun lalu ia membunuh dirinya, yaitu bunuh diri dengan minum racun, maka di neraka nanti dia akan meminum racun tersebut, nam kekal di dalamnya, khalidan fiha abadan, bahkan disebutan khalidan fiha abada, mukhaladan fiha abadan, kekal di dalamnya. Nam juga disebutkan di hadis tentang bunuh diri dengan menggunakan senjata tajam, maka di akhirat nanti dia akan menusuk-nusuk dirinya dengan senjata tajam tersebut, kekal di dalamnya. Juga tentang orang yang bunuh diri dengan melemparkan diri dari atas. Di neraka juga akan melakukan hal itu, kekal di dalamnya. 6. Barakallahu fikum. Apa jawabannya dengan hadis ini? Apakah orang yang bunuh diri kekal di neraka selamanya? Nah, jawabannya sama dengan yang membunuh orang beriman tadi. 6. Apa arti kekal di situ? Artinya tulul mukfi, yaitu lama tinggal di neraka. Selagi dia memiliki iman, 6, maka suatu ketika akan keluar dari neraka. Barakallahu fikum. 6, kita lanjutkan. Wa min hadzal asli fa inna madhhab ahli sunnati wal jamaah. 6, dari kaidah ini, fa inna madhhab ahli sunnati wal jamaah annahu qad yajtami'u fi syakhsil wahid khisalu imanin wa khisalu kufrin. 6, bahwasanya terkadang terkumpul pada satu orang amalan iman dan juga amalan kufur. Au nifaq, atau berupa nifaq. Wa khisalu khairin wa khisalu syarrin, dan juga terkumpul amalan kebaikan dan amalan keburukan. Wa mujibat li thawab, atau perkara yang menjadikan dia itu mendapatkan pahala. Wa mujibat lil iqab, atau perkara yang menjadikan dia mendapatkan iqab. Kama sabatat bidzalika nusus, nususul katsiratu, sebagaimana telah datang sahih nas-nas yang sangat banyak. Walidzalika qomatil mawazinatu bainal a'mal indal jaza, karena itu akan dilangsungkan timbangan amal perbuatan indal jaza, ketika pembalasan. Wa huwa muqtadha adlillahi wa hikmatihi, dan ini termasuk dari muqtadha, apa yang ditunjukkan dari keadilan Allah dan hikmahnya. 6. Barakallahu fikum. Kita ulang. 6. Asal kaidah ini, dari asal kaidah ini, bahwasanya madzhab Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat terkadang terkumpul pada satu orang, atau qadnya diartikan banyak, bisa banyak terkumpul pada satu orang khisal iman, amal perbuatan yang itu berupa iman, dan khisal kufrin, dan amal perbuatan berupa kekufuran. Nah, masuk yang dimaksud dengan kekufuran di sini kufur asghar, ya, al-kufrul asghar, atau disebut juga kufru dunal kufri, kufrun dunal kufri, kufur yang dibawa kekufuran, atau disebut juga kufrun nikmah. 6. Kufur nikmat artinya. Apa itu kufur nikmat atau kufur yang dibawa kekufuran? Yaitu setiap maksiat yang datang penyebutannya dalam syariat disebut sebagai kekufuran, namun tidak sampai kepada batasan kufur besar yang mengeluarkan seorang dari Islam. 6. Kenapa? Kalau seorang itu melakukan kekufuran besar yang mengeluarkan dari keislaman, maka tidak ada lagi khisal imannya. Tidak ada lagi di situ khisal imannya, enggak ada. Hilang imannya. 6. Maka yang dimaksud di sini, terkadang ada pada seseorang terkumpul padanya amal iman dan amal kufur. Kufur di sini adalah kufur duna kufrin, kufur asghar, bukan kufur besar. Sebab ketika seorang itu melakukan kufur besar, maka imannya menjadi batal, hilang. 6. Au nifaq, atau perbuatan nifaq. 6. Wa khisalu khairin wa khisalu syarrin, juga terkadang terkumpul perbuatan baik dan perbuatan buruk pada satu orang. Juga mujibat, wa mujibatun lil thawab wa mujibatun lil iqab, perkara yang menjadikan dia itu mendapat pahala dan juga siksa. Kama sabatat bidzalika nususul katsiratu, sebagaimana hal itu telah datang nas-nas yang sangat banyak. Walidzalika qomatil mawazinatu bainal a'mal, karena itu akan berdiri, akan dilangsungkan timbangan amal perbuatan indal jaza, ketika hari pembalasan. Wa huwa muqtadha adlillahi wa hikmatihi, dan ini adalah bentuk dari keadilan Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya. 6. Barakallahu fikum. Ya, kita cukup ya. Dia terdengar adzan di masjid yang lain. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Nah, jika ada kesalahan atau sepolisan mohon diingatkan untuk diperbaiki. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.